Amin taku ni masih tase ato truntut tan sararuntungan eng sarino sabang ini datan kenggang asak rambut lamun aduh caket dengan hati yen cedak tansah mulat sito asitu pinjo mimilan mintuno ayo nina situasi